وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di. Yang terakhir kita sampai pada ayat yang keberapa ya? Sudah masuk ayat yang ke-20 atau masih ayat ke-19? Jadi sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka orang-orang musyrikin yang bersumber dari rusaknya cara berpikir mereka, pemahaman mereka yang membuat ketawa bagi orang berakal. Contohnya, orang musyrikin punya suatu keyakinan terhadap suatu benda, bahwa benda tadi bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Sehingga hatinya itu sangat kuat ketergantungannya kepada benda tadi. Padahal hakikatnya benda tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bala. Ini kan sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu. Mereka yang mengagungkan binatang misalkan, diagung-agungkan, diarak, bahkan kotorannya jadi rebutan. Kotoran-kotoran binatang jadi rebutan, ngalap berkah. Ini kan bikin ketawa. Kadang orang yang masih punya keyakinan kesyirikan memiliki satu kebutuhan, suatu hajat, keperluan sangat penting. Ketika dia hendak melakukan perjalanannya, melihat burung misalkan terbang ke arah kiri, spontan muncul keyakinannya dan rasa pesimisnya. Waduh, ini kok ke arah kiri, ini nasib sial ini. Akhirnya urung. Atau mau melakukan pernikahan, si fulan, si fulanah sudah saling cocok. Nah, datang kepada dukun, hitung-hitung, ini lahirnya weton ini, yang sana weton itu, wah gak cocok, gak akur, bubar. Ini tasaruf, perbuatan-perbuatan orang yang masih memiliki keyakinan-keyakinan syirik. Sehingga tingkah lakunya aneh, keyakinan-keyakinannya aneh. Nah, mau hajatan, ziarah ke kuburan-kuburan keluarganya, nenek moyang yang telah meninggal dunia. Di situ suruh minta, minta keselamatan, minta terhindarkan dari bala, mintanya kepada orang telah meninggal. Ini kan aneh. Mereka tidak bisa mendengarkan apa yang kita minta, apalagi mengabulkannya. Wa in tad'uhum la yasma'una du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian seru mereka, mereka enggak mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka mendengarkan pun, tak mampu mengkabulkan apa yang kalian minta. Nah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang as-sami' al-alim, al-mujib, Zat yang Maha mendengarkan apa yang diucapkan oleh hambanya dan Maha mengetahui apa yang mereka mohon. Dengan bahasa apapun Allah tahu, Allah faham. Dan Allah yang Maha mampu mengabulkan, malah ditinggalkan, enggak meminta kepadanya. Ini kan bikin ketawa. Nah, bagi orang berakal, melihat tasarufnya orang-orang musyrikin. Mereka sampai bela-belain tidur di kuburan-kuburan. Di bawah pohon-pohon yang mereka anggap keramat. Sampai meninggalkan sholat. 6. Ini perbuatan-perbuatan yang bikin ketawa bagi orang berakal, bagi orang bertauhid. 6. Sungguh mengherankan perbuatan mereka. Tapi itulah kesyirikan, menjadikan pelakunya bodoh. Maka Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلْ مِمَنْ يَدْءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Tidak ada orang lebih sesat, adol ay ajhal. Tidak ada orang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu permintaan yang hakikatnya tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mintanya kepada selain Allah. Tidak ada orang lebih bodoh daripada orang seperti itu keadaannya. Karena dia meminta kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan. Dan meninggalkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu memberikan apa yang dia inginkan. Nah, apa enggak bodoh yang seperti itu? Tentu jawabannya sangatlah bodoh. Sehingga kesyirikan barakallahu fikum sekali lagi menjadikan pelakunya bodoh. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, tapi ternyata enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, beda halnya dengan ahli tauhid. Mereka dididik, ditanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mutafarridun fi jalbil manafi' wa mutafarridun fi daf'il madar. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Di dalam mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan. Dan Maha Esa, Maha Tunggal. Di dalam menolak segala kemadharatan-kemadharatan. Sehingga ahli tauhid, ketika mereka menginginkan suatu kemanfaatan, mereka hanya kepada Allah, mereka panjatkan doa. Kepada Allah, mereka gantungkan harapan. Mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka iringi menjalankan sebab yang diizinkan oleh syariat. Demikian pula ketika mereka ingin terhindar dari kemadharatan, juga berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan barakallahu fikum, perbedaan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ahli tauhid dengan ahli syirik. Perbedaan yang sangat amat jauh. Nah, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Bal khalafat syahadatuhum fitarahum wa tanaqadat aqwaluhum ala isbati anna ma'allahi alihatan ukhra. Bahkan persaksian mereka itu menyelisihi fitrah-fitrah mereka. Karena fitrah mereka tetap meyakini, menetapkan bahwa Allah itu sesembahan yang tunggal. Dan tidak ada di sana sesembahan-sesembahan yang lain yang berhak untuk diibadahi. Fitrah mereka pasti mengingkari adanya sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah sesembahan-sesembahan yang hak, tetap akan mengingkari. Keyakinannya bahwa yang hak pasti hanya Allah semata, sedangkan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah walaupun oleh penyembahnya dinamakan Tuhan, itu tetap sembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang benar, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah, apapun bentuknya, itu adalah sesembahan yang batil. Nah, jadi fitrah mereka pasti mengingkari adanya sesembahan-sesembahan yang benar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Justru yang ditetapkan bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah pasti batilnya. Wa tanaqadat aqwaluhum, demikian pula saling bertolak belakang ucapan-ucapan mereka tentang penetapan bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan yang lain. Mereka pun enggak akan sepakat. Ya, mereka enggak sepakat, terjadi perselisihan di antara mereka. Enggak yakin kalau di sana ada sesembahan-sembahan yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, akan tapi keyakinan, ucapan atau pendapat serta keyakinan bahwa Allah ada sembahan yang hak pasti meyakininya. Fitrah mereka enggak bisa memungkirinya. Walaupun lisan-lisan mereka mengatakan ada sembahan-sembahan yang hak dari selain Allah Subhanahu wa taala, tapi fitrah mereka tidak bisa menolak. Nah, sampai pun Fir'aun yang lisannya terang-terangan mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi, katanya. Akan tapi dalam yang lain, dalam ayat yang lain, Allah jelaskan bahwa jiwa atau hati-hati Fir'aun tetap meyakini bahwa yang hak itu hanya Allah semata. Nah, akibat dari kecongkakan, kesombongan, mengingkari sesuatu, nah, dalam keadaan hatinya menetapkannya. Taib. Ma'a annahu la yaqumu ala ma khalafu adna syubhatin, bersamaan tidaklah tegak atas apa yang mereka selisihi adna syubhah, syubhat kerancuan serendah apapun, terlebih lagi hujjah. Kalau syubhat saja mereka enggak mampu mendatangkan kerancuan-kerancuan yang bikin kerancuan dalam berpikir bahwa di sana ada sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kerancuan saja enggak mampu mendatangkan, apalagi hujjah, tentu lebih lagi enggak mampu mendatangkannya. Nah, sehingga orang yang berbuat kesyirikan pasti ma anzalallahu biha min sultan, pasti mereka enggak punya hujjah, enggak punya dasar sedikit pun. Nah, jangankan hujjah, syubhat saja enggak punya. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wadih, perkara yang sangat jelas gamblang. Demikian pula kebatilan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat jelas dan gamblang perkaranya. Sehingga hujah dari sisi mana? Sama sekali enggak punya hujah mereka untuk melakukan kesyirikan. Jangankan mau mendatangkan hujah, syubhat saja tak mampu. Nah, sekian banyak ayat mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk mengibadahi Allah dan larangan mempersekutukannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahiku. Berkata Ibnu Abbas, kullu ayatin fil Qur'an u'budullaha fa ma'nahu wahidullaha. Setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz u'budu, kalian sembahlah, maka maknanya adalah tauhidkanlah. Sehingga makna ayat wa'budullaha la Taib, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, ai wahidullaha. Kalian tauhidkanlah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ai liyuwahhidun. Agar mereka mentauhidkan aku. Naam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, tunggal. Ayat-ayat begitu jelas gamblang. Seawam-awamnya orang pun tahu bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah semata. Nah, baik. Sehingga tidak ada satu syubhat pun, serendah syubhat pun, apalagi hujah. Wahtar li nafsika ayat syahadataini in kunta taqilu. Maka engkau pilihlah untuk dirimu mana dua persaksian yang engkau pilih jika engkau orang yang berakal. Jika engkau orang yang berakal, pilih persaksian Allah dan Rasulnya yang mempersaksikan bahwa Allah esa, tunggal, yang berhak untuk diibadahi, ataukah persaksian orang-orang musyrikin bahwa di sana ada alihatan ukhra, ada sesembahan-sembahan yang lain yang berhak diibadahi, yang persaksian ini merupakan persaksian yang bersumber dari rusaknya pola pikir mereka, rusaknya akhlak mereka. Pilih untuk dirimu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu nakhtaru li anfusina. Kasih tanda ya kawan, kalimat ini penting. Wa nahnu nakhtaru li anfusina. Makhtarahu Allahu li nabiyyihi alladhi amarana Allahu bil iktida'i bih. Dan kita ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, salafiyun, memilih untuk diri-diri kita apa yang Allah pilihkan untuk nabinya. Alladhi amaranallahu biliktida'i bih, yang Allah perintahkan kita untuk meneladaninya. Rasul adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik untuk kalian. Naam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan cinta kepada Allah manakala dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tanda seseorang mengikuti apa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Baik. Ini yang seharusnya kita pilih. Ya, untuk diri-diri kita, kita memilih apa yang Allah pilihkan untuk nabinya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk nabinya bahwa sesembahan hak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, sekalipun oleh penyembahnya dinamakan alihah, akan tapi alihah tersebut adalah alihah batilah, sesembahan-sembahan yang batil yang tidak berhak untuk diibadahi. Faqal, Allah berfirman, Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah itu merupakan ilahun wahid, sesembahan yang esa, sesembahan yang tunggal. Ai mufridun. Kalian mufrid atau mutafaridun? Mutafaridun ya. Baik. Ai mutafaridun. La yastahiqul ubudiyata walal ilahiyata siwah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mutafarid, tunggal, esa. ya, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. La yastahiqqul ubudiyah wal ilahiyah siwa, yang tidak berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah semata. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya itu adalah sembahan yang batil yang tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Kama annahul mutafaridu bil khalqi wat tadbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Selain Allah sama sekali tidak ada hak sedikit pun terhadap peribadahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal di dalam penciptaan maupun di dalam kepengaturan alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa di dalam kepengaturan alam semesta ini, maka Allah Maha Tunggal pula di dalam mendapatkan peribadahan dari para hamba-hambanya. Nah, wa inni bari'um mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadahnya hanya kepada Allah semata dan beliau berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka kita sebagai umatnya juga harus demikian. Hanya kepada Allah kita beribadah dan jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Nam, mimma tusyrikuna bihi ay minal awsan wal andad wa kulli ma usyrika bihi ma Allah. Nam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan wahai kaum musyrikin, baik berupa al-awsan. Al-awsan ini lebih aam ya, lebih umum daripada sonam. Kalau sonam, sesembahan-sembahan selain Allah yang bentuknya dipahat, yang dibuat postur tubuh. Nah, entah bentuknya postur manusia atau hewan atau yang lainnya berpostur. Kalau al-awsan mencakup yang berpostur maupun yang tidak berpostur, seperti pepohonan, bebatuan, kuburan, nam, bebatuan dan seterusnya. Sehingga disebut di sini dengan lafaz al-awsan. Jadi lebih umum. Nam, Rasul berlepas diri dari segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kalangan para al-awsan maupun al-andad, tandingan-tandingan berupa sesembahan-sembahan, setiap yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, setiap yang dipersekutukan dengannya bersama Allah Azza wa Jal. Fahada haqiqatu tawhidi. Isbatul ilahiyati lillah wa nafyuha amma adah. Kasih tanda kalimat terakhir. Maka inilah hakikat tawhid. InsyaAllah besok saya tanyakan ya. Apa haqiqatu tawhid? Nah ini jawabannya. Kasih tanda oleh kalian besok. Besok insyaAllah saya tanyakan kepada Abah bahwa hakikat tauhid adalah isbatul ilahiyati lillah, penetapan sesembahan hanya untuk Allah, wa nafyuha amma siwa atau amma adah, dan meniadakan dari apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tiadakan ya ikhwan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini bahwa yang selain Allah tidak punya hak sedikit pun terhadap ibadah. Tetapkan sesembahan hanya untuk Allah dan tiadakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafyu wal isbat. Nah, la ilaha bimana an-nafyu? Tidak ada sesembahan yang hak sehingga harus kita tiadakan, harus kita ingkari. Nah, sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah harus kita ingkari. Kemudian illallah bimana al-isbat, penetapan bahwa yang hak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dalil-dalil sudah sering saya sampaikan. bahwa dalam kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafi wal isbat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.